Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan-pembahasan seputar hukum jenazah, hukum-hukum terkait jenazah. Hadis yang ke-156 menurut cetakan ini, hadis Ummu Atiyah. Pada pertemuan sebelumnya seingat saya sudah kita baca tapi belum kita terangkan secara menyeluruh apa yang tersebut pada hadis ini. Disebutkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah bahwa Rasulullah SAW masuk menemui kami saat putrinya yaitu Zainab wafat dan Nabi SAW mengatakan mandikanlah 3 kali atau 5 atau lebih bila kalian melihat hal tersebut dengan air dan daun sidr, daun bidara, dan jadikanlah yang terakhir dicampur dengan kafur atau wewangian. Kalau kalian sudah selesai, maka beritahukan kepadaku. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah. Maka ketika kami menyelesaikan, kami berikan atau Nabi berikan kepada kami hikwahu, yaitu izar, semacam sarung. Beliau berikan kepada kami dan beliau katakan ashirna iyahu, jadikan ini kafan yang pertama bagi dia. Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan mandikanlah 7 kali. Dan beliau mengatakan, mulailah dengan bagian-bagian yang kanan dan tempat-tempat wudu darinya, anggota wudu dari jenazah tersebut. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, kami jadikan kepalanya, yakni rambut kepalanya menjadi 3 kepangan. Ya. Nah ini hadis terkait dengan memandikan jenazah yang terkhusus pada kejadian ini adalah yang wafat adalah Zainab putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang memandikan adalah Ummu Atiyah dan teman-temannya dari para sahabat wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita dimandikan oleh wanita sekalipun kerabat tidak boleh memandikannya. Di sini Rasulullah SAW tidak memandikan putrinya, bahkan yang memandikannya adalah orang lain. Seperti yang pernah kita sebutkan juga, terkecuali antara suami dan istri, boleh suami memandikan istrinya yang telah wafat atau sebaliknya istri memandikan suaminya yang telah wafat. Selain itu tidak. Terkecuali juga mungkin ketika si anak masih kecil, ya, masih usia kanak-kanak, ya, bisa saja seorang ayah memandikan anaknya yang perempuan atau sebaliknya, kalau mereka masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah dewasa, maka laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Kemudian perintah Nabi SAW kepada mereka dalam tata cara memandikan jenazah, yaitu memandikan mereka dengan jumlah yang ganjil. Nabi katakan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih kalau memang diperlukan. Yang dimaksud 1 kali di sini bukan 1 gayung atau 1 ember, bukan, tapi 1 kali menyeluruh. Bisa jadi seseorang memandikan dengan apa? Mungkin dengan selang, ya kan? Seperti di sebagian tempat, mungkin dengan gayung. Tapi yang dimaksud sekali ini adalah yang merata. Ya, mungkin beberapa gayung. Ya, yang penting rata dari kepala sampai ujung kaki itu rata, ini namanya baru 1 kali. Kemudian berikutnya rata juga berarti 2 kali, berikutnya rata juga berarti 3 kali. Nah, bisa sampai 5, bisa sampai 7, tergantung kebutuhannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bima'in wa sidrin, bahwa air itu dicampur dengan sidr. Sidr ini daun bidara yang diantara fungsinya dia akan berfungsi semacam sabun kalau di zaman sekarang. Artinya membantu untuk membersihkan beberapa kotoran yang agak sulit, ya. Itu kan fungsi sabun, ya. Bukan dari sisi wanginya, ya. Kalau sabun dicampur minyak wangi itu kan sudah tambahan, tapi inti dari sabun itu kan menghilangkan kotoran yang agak bandel, ya. Nah, fungsi daripada sidr itu seperti itu. Makanya untuk kali pertama, kedua, ketiga, airnya kalau bisa dicampur dengan itu supaya menghilangkan kotoran-kotoran yang agak sulit. Kemudian Nabi berpesan, dan jadikanlah di kali yang terakhir dicampur dengan kafur. Kafur ini sesuatu yang wangi, ya. Ya mungkin kalau sekarang ada kapur barus ya boleh juga. Yang penting sesuatu yang wangi. Nah, ini kali yang terakhir. Sehingga selesai dari kali yang terakhir, ya, jenazah itu telah bersih dan wangi. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW mengatakan mulailah dari yang bagian kanan dan bagian-bagian wudu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di antara tuntunan dalam memandikan jenazah memulai dari anggota wudu dan bagian kanan. Tentunya kalau wudu kita akan mulai dari kanan, ya kan? Jadi ini yang biasanya orang istilahkan dengan mewudukan. Maksudnya ya seperti perintah Nabi ini, dimulai dari anggota-anggota wudu yang kanan, yang kiri dan seterusnya sampai selesai anggota wudu. Kemudian ketika menyiram ya bagus diutamakan yang kanan dulu, menyiram tubuh bagian kanan dulu. Ya, kemudian bagian kiri. Ya. Nah, ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan bab memandikan juga diterangkan oleh para ulama, terutama dalam bab aurat, ya. Aurat tetap harus dijaga. Aurat tetap harus dijaga. Laki-laki sebagaimana kita tahu auratnya antara lutut sampai pusar. Begitu pula wanita harus dijaga auratnya. Bagian-bagian aurat-aurat, terutama aurat-aurat besar, ya, harus tetap ditutup sehingga ketika menggosok di bawah kain yang menutupi. Kita mungkin pakai waslap, ya, tangan kita pakai waslap, aurat ditutup, kita gosok pakai tangan kita yang memakai waslat itu di bawah kain yang menutupinya. Diusahakan aurat tetap tertutup. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Begitu ya. Begitu pula ketika nanti atau sebelumnya ya, ketika sebelumnya membuka pakaian, diusahakan juga sudah siap tutupnya. Misalnya melepas celana sudah ada tutup di atas celana itu. Celana ditarik sudah aurat tertutup. Ya. Nah, ini harus diupayakan seperti itu. Ya. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita, karena aurat ya tetap aurat sekalipun sudah meninggal, diusahakan seperti itu. Dan kita pun, kita sendiri seandainya itu dialami oleh kita, ya kan? Kita juga tidak rela terbuka kemudian terlihat, ya kan? Sekalipun oleh orang yang memandikan kita, ya, kita nggak senang tentunya. Nah, apalagi orang yang sudah tidak berdaya seperti itu, siapa yang bisa menjaga kalau tidak yang memandikan? Oleh karenanya, orang-orang yang memandikan ini sebetulnya punya amanah, ya. Amanah termasuk dalam bab menjaga aurat ini. Dan amanah juga lebih dari itu untuk merahasiakan apabila ada sesuatu yang cacat atau aib, ya. Mungkin selama ini orang enggak tahu ternyata di tubuhnya ada aib. Baru tahu ketika dia wafat, dibuka. Nah, ini enggak boleh kemudian cerita-cerita kepada orang lain. Nah, jadi kalau begitu diupayakan hal-hal tersebut supaya betul-betul aurat itu terjaga. Aurat dalam arti ma'aurat atau juga dalam arti aib-aib yang ada pada mayit tersebut. Nah, kemudian setelah selesai dimandikan dalam keadaan dia tertutup aurat-auratnya oleh kain yang di atasnya, mah baru kemudian setelah itu dikafani. Nabi SAW ketika itu memberikan kain izar. Izar itu ya semacam sarung ya. Kalau zaman sekarang Nabi katakan asyirnaha iyahu, tutupkan kain ini pada yakni anaknya Zainab dan jadikan kain yang pertama. Ya, syiar itu bermakna kain yang langsung menempel di kulit ya. Jadi Nabi mengharapkan supaya kain yang pertama ditutupkan adalah sarung yang Nabi berikan kepada mereka. Baru setelahnya ditambah kain yang lain sebagaimana pada hadis yang lalu bahwa dikafani dengan 3 lembar kain ya kan, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dengan 3 lembar kain. Ya. Nah, itu pesan Rasulullah SAW kepada mereka. Sehingga juga di sini yang perlu diperhatikan dalam mengafani tetap tadi berusaha menjaga aurat. Bagaimana caranya kain itu menutupi. Tadi kan ada kain penutup ya. Misalnya akhirnya jenazah kita bawa ya, di meja sudah kita atau di lantai sudah kita siapkan kain kafannya. Kita bawa dalam kondisi aurat tetap tertutup. Ya. Kemudian diletakkan, setelah diletakkan dibungkus, ya tetap menjaga aurat itu. Tutup, baru seterusnya dibungkus dengan kain kafan tersebut dan diikat. Ya. Seperti yang kita lihat pula di sini ada hal yang tadi kita sebutkan bab wudu. Wudu atau mewudukan itu di awal ya. Di sebagian masyarakat yang saya tahu justru di akhir. Ya. Di akhir. Atau juga yang disebutkan oleh para ulama boleh kita misalnya menekan perutnya untuk mengeluarkan najis yang ada. Namun itu kalau dibutuhkan ya. Sebagian jenazah tidak memerlukan itu. Ini hanya sifatnya ijtihad. Sifatnya ijtihad. Kalau dari hadis Nabi, saya belum tahu ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Tapi kalau dari ijtihad para ulama, ya Misalnya dikhawatirkan nanti keluar najis, ya kan? Karena kalau sudah wafat kan sudah nggak terkontrol. Ya, yang bisa mengontrol itu kan ketika kita masih hidup, masih sehat. Ya. Kalau sudah seperti itu mungkin tidak terkontrol sehingga bisa saja keluar najis. Nah, ketika diperkirakan dan dikhawatirkan seperti itu, ya, dibersihkan sejak awal. Dan diantaranya boleh ditekan perutnya, ya, tekan perutnya barangkali keluar. Baru kemudian kalau emang keluar sesuatu ya diceboki dulu, ya dibersihkan najisnya. Baru kemudian hal-hal yang tadi disebutkan, mewudukan, kemudian memandikan. Ada sebagian jenazah yang mungkin sudah nggak perlu. Kenapa ya? Dia selama ini sakit dan nggak pernah makan, nggak ada isinya, ya, sehingga kemungkinan besar ya nggak akan keluar apa-apa. Kalau seperti itu ya nggak perlu ditekan-tekan, ditekuk-tekuk, ya kan, kadang di apa, berdirikan, dudukkan, ditekan perutnya. Ya sekali lagi itu ijtihad para ulama, ya. Kalau memang dibutuhkan boleh, tapi kalau kira-kira tidak perlu ya tidak usah. Ya. Kemudian untuk jenazah wanita di sini Ummu Athiyah mengatakan bahwa rambutnya dikepang menjadi 3. Ya. Nah ini itu juga tentunya tergantung pada kondisi, ya. Kalau memang rambutnya panjang bisa dikepang, tapi kalau kebetulan ada yang rambutnya pendek ya nggak perlu. Ya. Di sini dikatakan bahwa Zainab radhiyallahu anha dikepang menjadi 3, yakni samping kanan, samping kiri dan belakang. Ya. Kemudian setelah itu baru dikafani. Selanjutnya kita beralih kepada hadis yang ke 157 yang cetakan ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. Artinya dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika ada seorang lelaki yang wukuf di Arafah, id waqa'a an rahilatihi, ternyata dia jatuh dari kendaraannya, fa waqasathu au qala fa uqasathu, yakni lalu menyebabkan lehernya patah, ya. Yani kemudian wafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Waqafinuhu fi thawbai, dan kafanilah dia dengan 2 lembar kainnya. Wala tuhannituhu, jangan kalian beri minyak wangi dia. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan pula kalian tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan kalian tutup wajahnya dan kepalanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hadis yang lain terkait dengan juga bab mengurusi jenazah, dan lebih khusus terkait dengan jenazah yang sedang ihram, ya. Ini kejadiannya terkait orang yang sedang ihram. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa orang tersebut ketika di Arafah, ya, dia naik kendaraannya, mungkin untanya, kemudian jatuh dari unta dan ternyata menyebabkan lehernya patah, meninggal dunia di saat dia sedang ihram. Nah, bagaimana pengurusannya? Ternyata untuk orang yang sedang ihram ada sedikit perbedaan, atau ada beberapa perbedaan dengan orang yang tidak ihram. Rasulullah SAW mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Ini sama, ya. Bahannya air dan daun bidara dipakai memandikannya. Berarti dari sini sama perlakuannya, ya, 3 kali, ya, 5 kali, ya, sama. Cuma Nabi SAW berpesan, "Wala tuhannituhu," jangan kalian beri wewangian. Ya. Nah, ini bedanya dengan jenazah yang tidak ihram. Ini menunjukkan bahwa jenazah yang sedang ihram diperlakukan mirip dengan orang yang sedang hidup, orang yang masih hidup dan ihram, ya kan? Yaitu tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, dia dalam kondisi sudah wafat juga kata Rasul jangan diberi wangi-wangian. Kemudian juga wala tuhammiru ra'sahu. Dalam riwayat yang lain wajahu wala ra'sah. Jangan pula kalian tutup wajahnya dan kepalanya. Berarti dibiarkan terbuka kepala dan wajahnya. Ya. Ini juga yang beda dengan orang biasa. Dan ini juga menunjukkan diperlakukan mirip dengan yang sedang ihram dan masih hidup. Enggak boleh pakai penutup kepala, wajah terbuka seperti orang yang ihram. Kemudian sebelumnya Nabi katakan waqafinuhu fi saubai. Kafani dengan 2 kainnya. Nah, ini juga perlakuannya seperti orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram kan hanya memakai 2 kain. Ya, izar dan rida. Izar yakni kain yang di bawah, rida kain yang di atas. Jadi dia ya ditutup, dikafani ya mirip dengan yang ihram ya, tapi tentunya di sini dari sisi tidak ditutupnya kepala dan wajah. Berarti lainnya tetap sama, dibungkus sama, badannya, kakinya sama, hanya yang wajah dan kepala tidak tertutup. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan kenapa demikian? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Nah, ini istimewanya mereka yang mati dalam keadaan ihram. Bangkit di hari kiamat langsung labbaikallahumma labbaik. Ya, talbiyah seperti saat dia di dunia bertalbiyah ketika ihramnya. Ya. Nah, itu perlakuan khusus bagi jenazah yang mati dalam keadaan sedang berihram. Di sini disebutkan juga suatu faedah dari apa syarah, ya, bahwa kalau begitu mengafani mayit itu seandainya pun hanya 1 lembar boleh, ya, karena kalau kita apa jadikan 1, ya, pakaian ihram yang atas dan yang bawah itu kan walaupun 2 potong tapi seperti 1 potong, ya kan, karena yang 1 menutupi bawah, yang 1 menutupi atas. Nah, jadi diambil kesimpulan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, jawazul iktisar fil kafan 'ala al-izari war rida. Wabihada yu'alam annahu yakfi lil mayyit laffafatun wahidah. Ya. Boleh kalau begitu dengan izar dan rida, kain bagian atas dan bawah, yang artinya ini 1 lembar. Ya, tapi tadi kita sebutkan bahwa hadis yang lalu menyebutkan anjurannya 3 lembar. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan ya, seandainya hanya satu itu sudah cukup, artinya sudah sah sebagai kafan. Namun dianjurkan 3 lembar sebagaimana anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini diambil suatu pelajaran juga, fadlu man mata muhriman, keutamaan orang yang mati dalam keadaan ihram, wa anna amalahu la yanqati'u ila yaumil qiyamah, dan bahwa amalnya tidak akan putus sampai hari kiamat. Ya. Hina yub'atsu 'alaihi, saat dia dibangkitkan di atas keadaannya tersebut. Ya. Nah, ini keutamaan mereka yang ihram dan wafat dalam keadaan ihram sampai meninggalnya pun dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Kemudian juga kata Syekh Al-Islam, faedah atau pelajaran yang bisa diambil juga, anna man syara'a fi 'amalin shalih min talabi 'ilmin aw jihad, bahwa orang yang sudah mulai beramal saleh, dia memulainya seperti misalnya talabul ilm, berjihad fi sabilillah, aw ghairihima, atau amal-amal yang lain, wa min niyyatihi an yukmila, dan dia berniat untuk menyempurnakan amal soleh tersebut, famata qabla dzalik, lalu dia meninggal sebelum menyempurnakannya, tapi dia sudah niat, sudah berusaha, sudah mulai, balaghat niyyatuhu thayyibah, maka niat baiknya akan sampai kepada tujuannya, ya, wajara alaihi samaratuhu ila yaumil qiyamah, dan buahnya akan terus berjalan atau terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, ini keutamaan orang yang beramal soleh dan niat dan tekad ya untuk itu, sekalipun belum selesai, tapi kalau terhalang oleh semacam ini kematian, maka insyaallah pahalanya terus berlanjut. Ya. Hadis berikutnya, hadis tsamin wal khamsun ba'da al mi'ah, hadis 158 ya, ceritakan ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Asri'u bil janazah, Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah ini, bersegeralah pada jenazah itu, fa in taku salihatan, kalau itu jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu adalah suatu kebaikan yang kalian tuqaddimunaha ilaih, kalian segerakan ya kepadanya, kepada kebaikan itu. Wa in taqul siwa dzalik, kalau ternyata itu jenazah yang tidak baik, fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum, maka itu suatu keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Ya. Nah, demikian sabda Rasulullah SAW. Pada hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Untuk mempercepat urusan jenazah. Nah, di sini dalam syarahnya mencakup pertama, cepat dalam membawa jenazah itu, dan mencakup pula cepat dalam pengurusannya. Ya. Walaupun lafal hadis ini lebih jelas kepada cepat dalam membawanya, namun sebagian ulama mengatakan juga mengandung makna cepat dalam pengurusan. Disebutkan dalam hadis ini karena apa? Kalau kalian ternyata membawa jenazah yang baik, segera kepada kebaikan, ya kan? Dia percepat kepada kebaikan yang akan dia terima juga. Enggak tertunda-tunda, dia akan segera ke alam barzakhnya, ya kan? Yang di situ akan ada nikmat di alam barzakh. Jangan kita tunda-tunda. Tapi kalau ternyata itu jenazah yang buruk, ya segera kita lepas dari hal yang buruk, kita letakkan dari pundak-pundak kita. Nah, di sini bab mempercepat ya, pertama dalam bab berjalannya. Kalau begitu memang dianjurkan ketika membawa jenazah di pundak-pundak kita, kita berjalan dengan cepat, ya, segera, tidak dilambat-lambatkan, tapi justru dipercepat. Namun mempercepat ini juga artinya tidak apa sampai menjadikan madarat atau menyebabkan madarat, misalnya sampai jatuh misalnya, ya apalagi jenazahnya yang jatuh, wah, ini repot nanti. Ya, di sini dengan syarat katanya dalam syarah, ya, bi ghairi sur'atin yahsulu ma'aha darar 'alal janazah au 'alal musyayyi'in, dengan kecepatan yang tidak menimbulkan hal yang madarat atau mencelakakan orang yang mengiringi atau jenazahnya tersebut, ya. Kemudian juga dalam bab cepat ini tidak berarti pula dipahami kalau begitu pakai mobil saja biar cepat, ya. Tidak juga demikian, kecuali kalau memang tempatnya jauh, ya, keberatan. Kalau seandainya dengan jalan kaki, yaitu urusannya berbeda. Tapi kalau dalam jarak yang memang mungkin dengan berjalan kaki, maka tidak disyariatkan membawanya dengan mobil. Ya, dan itu ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz, dan beliau sangat menekankan. Karena apa? Karena akhirnya ada kecenderungan apa? Tren membawa jenazah dengan mobil karena mengikuti tradisi orang-orang barat. Nah, kalau seperti itu jelas tidak boleh. Itu akhirnya ada unsur tasyabbuh, ya. Kata beliau seperti itu. Nah, tadi ya mungkin bisa dikecualikan, ya, kalau tadi memang sangat jauh, berat, nah itu mungkin ya barangkali bisa menjadi alasan. Wallahu a'lam, perlu dikaji bagaimana keterangan para ulama. Tapi tadi yang kita tekankan, selama memungkinkan untuk berjalan kaki, ya, lakukan dengan berjalan kaki. Dan kenapa di sini beliau Syekh Al-Albani rahimahullah cukup apa menekankan bab ini? Karena juga hikmah, ya. Beda hikmah dan tujuan pengiringan jenazah saat dipikul dengan saat dimasukkan mobil. Saat dipikul itu betul-betul akan apa memberikan ibrah, mungkin orang melihat, mengambil pelajaran, ya. Kemudian timbul rasa takutnya, sadar, sehingga memperbaiki diri dan seterusnya. Tapi kalau pakai mobil, ya sebentar saja lewat sudah. Jadi kesan ingat akhiratnya itu kurang. Ya, kesan ingat akhiratnya itu kurang. Nah, itu diantara sebabnya kenapa kok dipikul, ya, tidak dinaikkan kendaraan. Kemudian juga di sini tadi kita sebutkan bahwa cepat di sini juga mencakup pengurusan jenazahnya. Ini juga disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam, juga Syekh Al-Albani menyinggung demikian dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan memang dianjurkan menyegerakan, kecuali ada beberapa pertimbangan yang bisa diterima. Misalnya apa? Misalnya menunggu orang-orang yang menyolati, ya, sehingga semakin banyak orang yang menyolati. Ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan. Mungkin juga yang sering terjadi yaitu menunggu kerabat yang memang pantas ditunggu, ya, misalnya anaknya, bapaknya, atau saudara-saudara yang sangat dekat, itu mungkin. Tapi kalau yang jauh-jauh ya nggak perlu, ya. Orang-orang yang sangat dekat sangat mungkin untuk ditunggu. Tapi ini semuanya juga dengan catatan selama tidak begitu lama yang mengakibatkan semakin berubah, ya, jenazah itu. Karena kita tahu orang yang sudah tidak bernyawa ya akan berubah, ya. Kalau sampai kondisinya berubah, ya, mungkin mulai berbau misalnya, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi ulama memberikan catatan hal-hal tadi ya boleh di apa jadikan alasan untuk tidak mempercepat dengan catatan lam yukhsha alaihil fasad. Tidak dikhawatirkan perubahan menjadi rusak jenazah tersebut ya. Kemudian hadis yang ke-159. Hadis berikutnya An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Dari sahabat wanita Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, Al-Ansariyah, seperti yang tadi beliau yang memandikan Zainab ya kan. Qalat, ia mengatakan nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang ikut mengiringi jenazah. Wa lam yu'zam 'alaina. Namun tidak ditekankan larangan itu atas kami. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu hukum-hukum terkait jenazah. Seperti dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa kaum wanita dilarang mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah itu kan pada dasarnya suatu amal yang soleh, ya, amal yang baik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada pahala besar. Siapa yang mengikuti sampai disolati dapat satu qirat, dan siapa yang mengikuti ya dari disolati sampai dikuburkan juga dapat satu qirat. Sehingga yang mengikuti sampai selesai ya dapat dua qirat. Qirat itu apa? Diterangkan ya pahala yang besar seperti dua gunung yang besar, kata Nabi SAW. Bahkan yang paling kecilnya seperti Gunung Uhud. Nah. Jadi ada keutamaan khusus bagi yang mengiringi jenazah, mengiringi sampai disolati dan mengiringi sampai dikuburkan. Nah, namun ternyata hukum ini dan keutamaan ini adalah untuk kaum laki-laki. Ya, hukum ini atau keutamaan ini untuk kaum laki-laki. Untuk kaum wanita justru dilarang. Justru dilarang. Hanya saja menurut Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak menekankan larangan tersebut, sehingga disimpulkan oleh sebagian ulama seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah atau dikutip oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari bahwa Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan larangan ini menurut apa yang disampaikan Ummu Atiyah adalah nahyu tanzih, artinya larangan tidak sampai kepada haram tapi makruh, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, itu pendapat mayoritas para ulama. Dan hal yang perlu kita perhatikan sekarang untuk di masa ini tampaknya tidak perlu ya. Ya, bahkan bisa kita katakan ditekankan untuk tidak ikut untuk masa-masa ini. Kenapa? Karena perempuan-perempuan banyak yang tidak mengerti hukum, sehingga dalam mengiringi jenazah campur bareng-bareng dengan laki-laki, ya satu barisan, ya bercampur, perempuannya juga berdandan-dandan, ya kan, urusan jenazah tapi berdandan. Ya, kondisinya seperti itu kenyataan sekarang. Sehingga kondisi yang seperti ini ya jelas kita katakan lebih baik tidak usah kalau seperti itu. Belum lagi nanti masuk di area kuburan ya, ya hanya untuk menonton, untuk melihat ya, walaupun kerabatnya sendiri, tapi kan kenyataannya akhirnya campur dengan kaum laki-laki. Ya. Untuk sholat ke masjid saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di rumah lebih bagus, apalagi sampai pakai minyak wangi. Nabi melarang ya kaum wanita keluar dengan wewangian, apalagi berdandan. Al-Qur'an justru melarang ya kan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dilarang berdandan keluar. Nah, jadi kondisi-kondisi tadi membuat untuk kita katakan agar wanita-wanita tidak mengikuti. Sudah doakan ya, cukup melihat di rumah, menyolati, sudah lepaskan jenazah, dikuburkan, doakan. Yang paling penting itu kan justru doanya ya. doanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di luaskan kuburannya, diberi cahaya, dilindungi dari azab kubur, diberi nikmat kubur. Itu yang paling penting. Allahu a'lam bishawab. Sementara itu bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.